Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الحاضرون جماعة صلاة الجمعة رحماني ورحمكم الله. Pertama-tama dan tidak henti-hentinya marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala curahkan kepada kita. Selanjutnya, dari atas mimbar ini kami mewasiatkan kepada diri khatib pribadi dan juga kepada seluruh hadirin untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Ayyul hadirun rahimar wa rahmakumullah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Alif Lam Mim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Walakad fatanna alladhina min qablihim falaya'lamanna alladhina sadaku walaya'lamanna al-kadhibin. Alif Lam Mim. Adakah manusia menyangka dia akan dibiarkan begitu saja setelah dia mengucapkan kami beriman kemudian tidak diuji? Maka sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka sehingga kami mengetahui dengan sebenar-benarnya siapakah orang-orang yang jujur di dalam keimanannya dan siapakah orang-orang yang berdusta. Ayol hadirun rahimah wa rahmatullah. Sungguh ujian tersebut merupakan sunnatullah, sebuah kepastian yang tidak bisa dihindarkan bagi orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara solusi jalan keluar dari berbagai macam ujian tersebut adalah kita banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta untuk diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, memohon untuk dibimbing agar diselamatkan ketika berada di dalam fitnah dan dalam ujian tersebut. Ayol hadirun rahimani wa rahimakumullah. Dan di antara doa yang paling bermanfaat adalah doa Al-Fatihah, yakni doa yang kita ucapkan dalam setiap solat kita. Ketika kita membaca surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus, yakni jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat atas mereka, dan bukannya jalan orang-orang yang sesat, bukannya jalan orang-orang yang Engkau murkai, dan bukan pula jalannya orang-orang yang sesat. Ayyul hadirun rahimah wa rahmatullah. Syekhul Islam Ibn Taimiyah beliau mengatakan anfa'u du'ai wa 'azamuhu wa ahkamuhu du'aul Fatihah. Paling bermanfaatnya doa, paling agungnya doa, paling ahkamnya doa, paling mendalamnya doa adalah du'aul Fatihah. Yakni kalimat ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah kami jalan yang lurus. Fa innahu idza hadahu hadza sirata a'anahu 'ala ta'atihi wa tarki ma'siyatihi. Karena sesungguhnya barang siapa yang Allah berikan hidayah kepada jalan ini, pasti Allah akan menolongnya untuk bisa taat kepadanya, pasti akan Allah tolong untuk dia meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatannya. Falam yusibhu syarrun, dan tidak akan menimpanya satu kejelekan pun. La fid dunya wala fil akhirah, tidaklah di dunia dan tidak pula di akhirat. Orang yang Allah kabulkan, Allah beri hidayah kepada siratul mustaqim, dia tidak akan ditimpa oleh satu kejelekan pun, baik kejelekan di dunia maupun kejelekan di akhirat. Lakin adz-dzunuba hiya minal luzum min luzumin nafsil insani wa huwa muhtajun ilal huda fi kulli lahzatin wa huwa ilal huda ahwaju minhu ilal akli wasyurbi. Akan tetapi yang namanya dosa itu merupakan kelaziman, sesuatu yang tidak bisa dipisahkan dari keadaan manusia. Maka karena keadaan yang demikian, dia sangat membutuhkan hidayah, senantiasa membutuhkan hidayah dan hidayah dalam setiap waktunya. Oleh karena itu hamba tersebut, dia lebih membutuhkan hidayah daripada kebutuhannya terhadap makanan dan minuman. Ayyul hadirun rahimani wa rahimakumullah. Dan apa itu siratul mustaqim? Dikatakan dalam sebagian tafsirnya, innahu al-Qur'an, bahwasanya siratul mustaqim itu adalah Al-Qur'an. Wa qila ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wa sahibahu min ba'dih. Dan dikatakan bahwasanya siratul mustaqim itu adalah jalannya Rasul dan kedua para sahabatnya setelahnya. Wa qila al-Islam, dan dikatakan bahwasanya tafsirnya adalah al-Islam. Dan Ibnu Qayyim rahimallahu taala beliau mengatakan, wal qaulul jami'u fi tafsiri siratil mustaqim huwa tariqul ladzi nasabahu Allahu li ibadihi ala al-sinati rusulihi wa ja'alahu musilan li ibadihi ilaihi wa la tariqa lahum siwahu. Dan perkataan yang mencakup, yang menyimpulkan dari tafsir surat siratul mustaqim, bahwasanya siratul mustaqim itu adalah jalan yang Allah subhanahu wa ta'ala siapkan, Allah pancangkan untuk hamba-hambanya melalui lisan rasul-rasulnya, dan Allah jadikan jalan itu yang akan mengantarkan hamba tersebut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan tidak ada jalan lain kecuali jalan tersebut. Dan apa itu? Wa huwa ifraduhu bil ibadah bil ubudiyati wa ifradu rusulihi bi ta'ati, yakni mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam peribadahan dan mengesakan rasulnya di dalam pengikutan. Wa huwa madmunu syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh, dan itu merupakan kandungan dari persaksian syahadat la ilaha illallah dan muhammad rasulullah, persaksian bahwasanya tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah, dan bahwasanya Nabi Muhammad adalah hamba dan utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itulah siratul mustaqim. Ayyul hadirun rahimani wa rahimakumullah. Qala as-Sa'di rahimallahu ta'ala, berkata al-imam as-Sa'di di dalam menafsirkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, ihdinas siratul mustaqim, aidullana warshidana wa wafiqna lissiratil mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami, bimbinglah kami, berikanlah taufik kepada kami untuk bisa menembus siratul mustaqim. Wa huwa siratul wadihu al-musiru ilallahi wa ila jannatih, dan ia merupakan jalan yang sangat terang yang akan mengantarkan kepada Allah dan kepada surganya. Wa huwa ma'rifatul haqqi wal amalu bih, dan siratul mustaqim dia itu adalah ma'rifatul haqq wal amalu bih, mengetahui kebenaran dan mengamalkannya. Siratul mustaqim adalah mengetahui kebenaran, ilmu, wal amalu bih, dan mengamalkan ilmu tersebut. Fahdina ila sirati, maka ya Allah tunjukilah kami kepada sirat ini. Wahdina fis sirat, dan tunjukilah kami di dalam sirat ini. Tunjukkanlah kami menuju sirat, dan tunjukkanlah kami di dalam sirat. Berikanlah hidayah kami untuk sampai kepada sirat, dan berilah hidayah kami di dalam sirat tersebut. Fal hidayatu ila sirati luzumu dinil islami wa tarki ma siwahu minal adyan, maka hidayah menuju siratul mustaqim itu adalah menetapi agama Islam dan meninggalkan agama-agama selain Islam. Ini adalah hidayah menuju agama Islam. Adapun al-hidayah fi sirat tashmulu al-hidayah li jami'i tafasili diniyati ilman wa amalan. Adapun hidayah di dalam as-sirat, hidayah di dalam as-sirat adalah mencakup seluruh hidayah dalam perkara-perkara yang terperinci dari permasalahan agama ini, baik secara ilmu maupun secara amalan. Seorang diberikan taufik untuk berada di atas manhaj yang lurus, untuk berada di atas tariqah Rasulullah SAW. Ini ada hidayah fis sirat, hidayah di dalam agama ini, di dalam siratul mustaqim. Fahadha du'a'u min ajma'il adiyati wa anfa'iha lil 'abdi. Beliau mengatakan bahwasanya doa ini merupakan doa yang paling mencakup dan doa yang paling bermanfaat bagi seorang hamba. Walihadza wajaba 'alal insani an yad'a Allahu bihi kulla raka'atin min salatihi li daruratihi ila dzalik. Oleh karena itu wajib atas setiap hamba untuk berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala doa ini pada setiap rakaatnya di dalam salat-salatnya, karena sedemikian pentingnya, sedemikian daruratnya doa ini. Ayyul hadirun rahimani wa rahmakumullah. Qala Ibnu Qayyim rahimallahu taala ihdinas siratal mustaqim yatadammanu bayana annal 'abda la sabila lahu ila sa'adatihi illa biistiqamatihi 'ala siratil mustaqim. Ibnu Qayyim rahimallahu taala menyebutkan ihdinas siratal mustaqim mengandung penjelasan bahwasanya seorang hamba dia tidak mungkin akan sampai kepada kebahagiaan kecuali dengan beristiqamah di atas siratal mustaqim. Seorang tidak akan mendapatkan kebahagiaan kecuali dia istiqamah di atas siratal mustaqim. Wa annahu la sabila lahu ilal istiqamati illa bihidayati rabbihi lahu. Dan bahwasanya seorang itu tidak mungkin bisa beristiqamah kecuali dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kama la sabila lahu ila ibadatihi illa bima'unatihi. Sebagaimana seorang itu tidak akan bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan pertolongannya. Dalam kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya Allah tunjukilah kami, ya Allah hanya kepadamulah kami beribadah dan hanya kepadamulah kami memohon pertolongan, yakni bahwasanya kita tidak akan mampu beribadah kepada Allah kecuali dengan pertolongannya. Nah, sebagaimana tidak mungkin seorang bisa beribadah kepada Allah kecuali dengan pertolongannya. Fala sabila lahu ilal istiqamati ala sirati ila bihidayati. Maka tidak mungkin seorang itu bisa istiqamah kecuali dengan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula beliau mengatakan ihdinas siratal mustaqim juga menjelaskan yatadammanu bayana tarfain al-inhirafi anis siratil mustaqim, juga mengandung penjelasan tentang dua jalan yang menyimpang dari siratul mustaqim. Wa anal inhiraf ila ahadi tarfaini inhirafun ila ad-dalali alladhi huwa fasadul ilmi wal i'tiqad wal inhirafu ila at-tarf al-akhar inhirafun ila al-ghadabi alladhi sababuhu fasadul qasdi wal amali. Kalimat ihdinas siratul mustaqim juga mengandung penjelasan tentang dua penyimpangan dari kedua jalan, dari jalan yang lurus ini. Dan bahwasannya penyimpangan kepada salah satu sisi, yakni penyimpangan kepada kesesatan yang dia merupakan kerusakan ilmu dan i'tiqad, rusak ilmunya dan keyakinannya. Wal in wa inhirafu ila tarfil akhar, dan penyimpangan ke sisi yang lain adalah inhirafun ilal ghadabi alladhi sababuhu fasadul qasdi wal amali. Dan penyimpangan yang lain adalah penyimpangan yang mengantarkan kepada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, yang sebabnya adalah rusaknya niat dan amalan. Seorang yang tidak berilmu maka dia akan terjatuh kepada penyimpangan, yakni dia akan tersesat. Kenapa? Karena dia berjalan, dia beribadah, dia berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala tidak di atas ilmu, maka pasti dia akan tersesat. Dan penyimpangan satunya yang dia telah mengetahui ilmu tetapi rusak niatnya, rusak amalannya, maka dia adalah orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia sudah tahu tetapi tidak mau menempuh jalan tersebut sehingga Allah murka kepadanya. Oleh karena itu ayolah hadirun rahimani wa rahmakumullah, siratal mustaqim adalah ma'rifatul haq wal amalu bih. Ma'rifatul haq, mengenal al-haq dan mengamalkannya. Oleh karena itu kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah berikan hidayah kepada kita ke dalam agama Islam ini, dan kemudian kita bisa mengamalkan apa yang telah Allah berikan berupa hidayah kita ke dalam Islam dengan kita beristiqomah mengamalkan amalan-amalan Islam. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayuhal ladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Ayuhal hadirun rahimah wa rahmatullah. Allah Subhanahu wa ta'ala membuat sebuah permisalan sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Nuwas bin Sam'an radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, daraballahu mathalan siratan mustaqiman wala jambatai sirati surani fihima abwabun mufattahatun. Allah Subhanahu wa ta'ala membuat sebuah permisalan untuk siratul mustaqim. Allah membuat permisalan tentang jalan yang lurus. Ala jambatai sirati surani fihima abwabun mufattahatun, yang mana kedua sisi jalan yang lurus tersebut terdapat pagar, terdapat dinding, yang pada kedua dinding tersebut terdapat pintu-pintu yang terbuka. Walal abwabi suturun murkhatun, dan pada pintu-pintu tersebut terdapat tirai-tirai yang menutupi pintu-pintu tersebut. Wala babi sirati da'in yaqulu ya ayuhan nasu udkhulu sirata jami'an wala tatafarraju, dan di gerbang pintu tersebut terdapat seorang penyeru yang mereka menyeru, yang dia menyeru, wahai sekalian manusia, masuklah kalian bersama-sama di dalam sirat ini, di dalam jalan yang lurus ini, dan jangan kalian tercerai-berai, jangan kalian mencari jalan-jalan yang lain keluar dari jalan yang lurus ini. Wada'in yad'u fawqa sirat, demikian pula ada penyeru di atas jalan tersebut, di sepanjang jalan tersebut di atasnya ada penyeru. Fasiratu al-Islam, maka sirat itu adalah agama Islam. Siratul mustaqim itu adalah al-Islam, agama Islam. Wasurani hududullahi, dan kedua dinding yang memagari jalan tersebut itu adalah batasan-batasan Allah. Wal abwabul mufattahatu maharimullah, adapun pintu-pintu yang terbuka itu adalah apa-apa yang Allah haramkan. Dan Allah memberikan permisalan bahwasanya pintu-pintu yang terbuka ini adalah pintu yang tertutup dengan tirai, yang mana apabila pintu tersebut tertutup dengan tirai, ini membuat orang penasaran. Dan ayyul hadirun rahimani wa rahimakumullah, demikian pula lah dosa-dosa tersebut, manusia terpancing untuk melihatnya, untuk merasakannya, untuk ingin mengetahui apa di dalamnya, bagaimana rasanya. Tetapi Allah telah memberikan permisalan ketika muncul perasaan-perasaan tersebut, ingin terjatuh kepada kemaksiatan tersebut, hendaklah dia segera ingat bahwasanya ini yang akan menyesatkan dia, akan menjerumuskan dia, akan melontarkan dia dari jalan yang lurus, menyesatkan dia dan tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Jadi pintu-pintu tersebut adalah apa-apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala haramkan. Wa dzalika da'i 'ala ra'sis sirati kitabullahi, dan penyeru yang ada di gerbang sirat tersebut itu adalah kitab Allah, yang menyeru kepada hamba-hamba, memberikan bimbingan untuk masuk ke dalam jalan yang lurus tersebut, dan jangan berpecah belah, jangan tercerai-berai. Wa da'i fawqa sirat wa idzullahi fi qalbi kulli muslim, dan penyeru di atas sirat tersebut itu adalah nasihat dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah letakkan pada setiap hati seorang muslim. Jadi ketika seorang muslim dia terbetik hatinya untuk melakukan kemaksiatan, hatinya tergetar, bergoncang. Kenapa? Itu adalah nasihat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang seandainya dia mengikuti nasihat tersebut ketika hatinya tergetar, ada berontak untuk melakukan kemaksiatan tersebut, hendaklah dia ikuti nasihat tersebut. Dia urungkan keinginannya untuk melakukan kemaksiatan tersebut. Karena apa? Karena ini adalah nasihat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kalau nasihat itu dia langgar, ketika terbetik dia mau melakukan kemaksiatan dan hatinya terguncang, dia, mumpung masih panjang, saya masih muda, saya nanti akan bertaubat, maka dia telah meninggalkan nasihat tersebut. Dan waliyadu billah, dia akan tersesat, dia akan masuk ke dalam pintu-pintu yang terbuka, yang akan semakin menjauhkan dia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayolah hadirun rahimani wa rahimakumullah, oleh karena itu adalah kita berusaha memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk beristiqomah, dan kita mengetahui bahwa tarikan-tarikan untuk bermaksiat sungguh itu adalah untuk menjauhkan dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayolah hadirun rahimani wa rahimakumullah, dan dari hadis ini pula kita mengetahui bahwasanya siratul mustaqim itulah satu-satunya jalan untuk mempersatukan. Ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ini adalah berat kita rasakan, yang mencabik-cabik persatuan orang-orang yang beriman, persatuan kaum muslimin, perselisihan di antara mereka, yang mana seandainya mereka mau kembali kepada siratul mustaqim, maka perselisihan, perpecahan tersebut akan selesai. Sebagaimana dalam hadis ini yang disebutkan bahwasanya penyeru yang di pintu, di gerbang tersebut menyeru, wahai sekalian manusia, masuklah kalian ke dalam jalan yang lurus dan jangan tercerai-berai. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Al-An'am ayat yang ke-153, wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subul fatafarraqu bikum an sabilihi. Dan sesungguhnya ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah dia. Dan jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang lain, yakni selain jalan yang lurus itu. Maka niscaya akan mencerai-beraikan kalian dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan jalan yang lurus itu adalah dengan kita mengikuti Alkitab dan Sunnah. Kita mengikuti bagaimana petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang beliau jelaskan di dalam hadis-hadis beliau. Kita ikuti dengan tidak mengedepankan perasaan kita. Kita ikuti dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, agar Allah mengkaruniakan kenikmatan berupa persatuan di kalangan kaum muslimin, dan inilah kenikmatan yang sangat besar. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar mengabulkan apa yang kita harapkan, dan kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa kita, bahkan demikian pula dosa-dosanya kaum muslimin, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la اخذنا ان نسينا واخطانا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.